Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala al-zalimin. Wal'akibatu lil-muttaqin. Wasalatullahi wasalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin. Wa ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi al-tayyibin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. فأوصي نفسي وإياكم أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله kita kembali di pertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majlis ta'ah, majlis ibadah, majlis taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini sebagai bentuk realisasi di dalam hidup kita apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, fa idza faraghta fansab, dan bila engkau telah selesai dari melaksanakan tugas, maka bangunlah engkau, bangkitlah engkau untuk melaksanakan tugas yang lain. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan sholat subuh, kita duduk sejenak dan sesaat di sebuah majlis yang sangat tidak disukai dan dibenci keberadaannya oleh iblis laknatullah alaih, karena mereka atau iblis dan bala tentaranya sangat takut di hadapan orang-orang yang berilmu. Kenapa? Barakallahu fikum. Karena orang yang berilmu itu sedang membawa lampu. Orang yang berilmu itu sedang membawa perisai sekaligus membawa senjata di dalam hidupnya. Berbeda barakallahu fikum, orang-orang jahil dan bodoh di hadapan iblis dan bala tentaranya tidak punya lampu dan penerang di dalam hidup, sehingga gampang dan mudah untuk dijerongkokkan ke dalam kekeliruan, kesalahan, dosa, bahkan sampai kepada kekufuran dan kesyirikan. Orang jahil tidak memiliki tameng di dalam hidupnya dan tidak memiliki barakallahu fikum senjata dengan apa dia bisa melindungi dirinya barakallahu fikum, dan dengan apa dia bisa berjuang dan melawan. Oleh karena itu, majlis seperti ini adalah majlis yang tidak disukai keberadaannya oleh iblis dan bala tentaranya. Semoga mulai dari kita bangun dari tempat tidur, kita sudah mengobarkan peperangan di dalam hidup melawan iblis dan bala tentaranya, dan termasuk bala tentara iblis apa yang ada di dalam diri kita minal hawa, dari hawa nafsu, barakallahu fi. Jaganya kita pada pagi hari ini, meleknya kita pada pagi hari ini, semoga bertanda, barakallahu fikum, menuju sebuah kemenangan, rahimani wa rahimakumullah. Tapi ingat, kita cuma bisa berjuang, namun kemenangan itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita jangan lupa meminta selalu, walaupun kita telah berbuat yang paling besar di dalam hidup, walaupun kita sudah menggenggam tameng dan perisai serta ojor, tapi tetap kita butuh bantuan kepada Allah Azza wa Jalla. Minta bantuan selalu kepadanya, barakallahu fikum. Minta pertolongannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga pada pagi hari ini, barakallahu fikum, apa yang kita sedang lakukan juga sebuah bentuk kita sedang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin lisan kita tidak bergerak meminta kepadanya, tapi beradanya kita di dalam ketaatan ini sudah termasuk doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melangsungkan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ucapan dzakal imamu al-mubajjal rahimahullahu ta'ala fi asrih, al-syeikh al-allama Muqbil ibn Hadi rahimahullahu ta'ala, setelah beliau memberikan gambaran kepada kita perilaku orang-orang yang sombong, yang beliau bawakan contoh nyatanya adalah Fir'aun laknatullah alaih, dan juga beliau membawakan tentang ayat kaum munafikin, orang-orang yang tidak punya kejujuran, barakallahu fikum, di dalam hidupnya, dan orang-orang yang melakukan penipuan di tengah umat ini, agar kita belajar, barakallahu fikum, menjadi orang yang tawadu di hadapan kebenaran, tawadu di hadapan, barakallahu fikum, orang-orang yang membawa kebenaran dan bergabung pada kebenaran, dan juga sekaligus memberikan kita akhlak dan adab untuk selalu berhias dengan sifat as-sidqu, jujur, barakallahu fikum. Pertemuan antara batiniah dan lahiriah selalu sama, perjalanan antara lahiriah dan juga batiniah selalu di atas warna, sehingga tidak pernah suatu ketika batinnya menyelisih lahiriahnya atau lahiriahnya menyelisihi batinnya. Kekuatan untuk kita menjaga dua sifat besar ini, tawadu dan as-sidqu, kita harus mematri, berusaha untuk menjadi orang yang selalu ikhlas, barakallahu fikum, di dalam al-ibadah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ilaika mithalan, kepadamu beberapa contoh. Ai, saya sodorkan kepadamu contoh, atau ini buat engkau contoh. Hadhihi ta'ifatul dhalatul mariqatul isma'iliyatu binajran wal far wal afin wal ihsa wal qatif wal bahrain wal madinah wa humul musammawna bin nakhawalah وبحرز وعراز وبنقم بصنعاء وبالهن ومشايخهم يسمون بالمكارمة وليسوا بمكارمة. Contoh, kata beliau, adalah kelompok sesat, barakallahu fikum, yang keluar dari al-Islam, Ismailiyah, kelompok yang menisbatkan diri kepada Ismail bin Ja'far, perpecahan barakallahu fikum dari kaum Syiah yang terdapat di Najran ini, semuanya nama tempat, rahimani wa rahimakumullah, sampai kemudian beliau menyebut Madinah, mereka itu dinamakan dengan Nakhawalah. Juga beliau sebutkan sampai kepada apa yang terjadi di Son'a dan di India, masyayikh-masyayikh mereka itu, guru-guru besar mereka itu, mereka dinamakan dengan Al-Makarimah, dan mereka bukan gerakan Makarimah sungguhnya. Sama juga barakallahu fikum, ya, nisbat kepada satu kelompok dalam kaum Syiah. Wal makarimah yantasibuna ilal madhhabil batini al mulhid al muhat lillahi wali rasulihi walil islam. Sementara makarimah itu adalah mereka orang-orang yang menisbatkan diri kepada al madhhab al batini Al-Mulhid, yang menentang Allah, menyimpang, menyeleweng, yang menentang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, memusuhi Al-Islam. Al-Makarimah itu orang-orang yang menisbatkan diri kepada salah satu madhab yang terdapat di dalam madhab barakallahu fikum Syiah, dan mereka adalah kaum Rafidah barakallahu fikum. Mereka menentang Allah Azza wa Jalla, ay memusuhinya. Mereka memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memusuhi Al-Islam. Faqad qatala aslafuhumul hajija bi baitillahil haram. Sungguh para pendahulu-pendahulu mazhab al-batini dari kalangan kaum Syiah Rafidah telah membunuh Al-Hajijah, orang-orang yang menunaikan haji ke Baitullahil Haram, dan mereka mencabut dan mengambil Al-Hajarul Aswad, waqtala'ul Hajarul Aswad, wa baqiya indahum fatrah, dan tinggal Hajar Aswad bersama mereka itu dalam kurun waktu, minaz zaman, dari waktu, thumma raddu kasran minhu, lalu mereka kembalikan Hajar Aswad itu dalam kondisi sudah pecah. Sehingga kalau antum, Allah berikan barakallahu fikum, ya, kesempatan dan peluang untuk umrah, untuk haji, lalu kemudian mencoba untuk kemudian mendekati Al-Hajarul Aswad dan menciumnya barakallahu fikum, atau na'am istilam, antum akan melihat pecahan-pecahan. Ini dia sejarahnya. Jadi barakallahu fikum, Hajarul Aswad itu menjadi terpecah karena sebuah kejahatan besar di dalam agama. Kejahatan besar yang dilakukan oleh kaum Syiah Rafidah barakallahu fikum. Yang kedua, dari bukti sejarah kejahatan mereka ini mengingatkan kepada kita barakallahu fikum bahwa peperangan ahlul batil terhadap al-haq dan ahlul haq sampai negeri al-haq terus berkobar, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dulu mungkin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi bemper adalah orang-orang kafir, musyrikin, Yahud dan Nasara. Sekarang dari antek-antek mereka, rahimani wa rahimakumullah, yang berbaju dengan baju Islam, menampakkan keislaman, tetapi jiwa mereka ka'abi jahlin, seperti jiwanya Abu Jahal, Abu Lahab, dan tokoh-tokoh musyrikin yang dikobarkan dan dikibarkan benderanya oleh kaum Syiah Rafidah, hafizani wa hafizakumullah jami'an. Fal makarimatu laysu bi muslimin. Pengikut barakallahu fikum, makarimah mereka bukan orang-orang Islam, kata beliau. Balhum adarru alal islami minal yahudi wan nasara. Bahkan bahaya mereka itu terhadap Islam lebih dibanding dengan bahaya Yahudi dan Nasara. Kaum Syiah Rafidah. Dari ungkapan imam seperti ini, di mana Muhammad al-Imam al-Ma'bari di saat kemudian menangani kesepakatan bersama kaum Syiah al-Hawthah, di mana mereka? Di mana dia? Ini ucapan barakallahu fikum gurunya, bahwa haula rawafid rafidah adalah adar alal islami minal yahudi wan nasara. Bahkan beliau mengungkapkan, Syekhuna Mukbir rahimahullah, kalau mereka akan berkuasa di negeri Yaman ini, kata beliau, ini jauh sebelum kejadian sekarang ini, maka yang akan disembelih adalah ahlus sunnati wal jamaah. Hakkan, benar-benar terjadi. Terus Muhammad al-Imam dengan enak mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan manhaj, dia kemudian memberikan, ya, baru menandai kesepakatan dengan kaum Syiah Rafidah. Nah, ini yang dibela-bela. Di saat kemudian dijelaskan kesesatan ini, banyak pihak yang tidak setuju dan tidak menerima, termasuk orang-orang yang ada di Indonesia ini. Padahal ulama alal basirah di atas ilmu berbicara tentang Muhammad al-Imam rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu, di antara pembelaannya dan bentuk pembelaannya, diangkat sanjungan pujian Syekh Mukbir rahimahullahu ta'ala. Ini loh ucapannya, bahwa kaum Syiah Rafidah, apakah makarimah namanya dan yang semisalnya, adarru alal Islam minal Yahudi wan Nasara, lebih berbahaya terhadap Islam dan lebih berbahaya terhadap Islam daripada kaum Yahudi dan kaum Nasara. Kita belajar apa yang beliau sebutkan. Langkah barakallahu fikum yang mereka lakukan untuk kemudian mereka bisa berbuat terhadap muslimin, menjadi orang yang dipuji perilaku mereka, diterima. Wa ma'a hadza fa hum yanshuruna da'watahum bil kutubi wa bi ghairiha min al igra'at al maliyah. Bersamaan dengan ini, kondisi kaum al makarima Syiah Rafidah, mereka menebar dakwah mereka itu dengan kitab-kitab dan selainnya. Dari bentuk barakallahu fikum guyuran harta benda, gambaran mereka tentang cara mereka menebarkan kesesatan itu adalah memancing orang-orang yang punya penyakit asyahawat. Orang yang punya penyakit syahawat, apalagi muyul, ada kecenderungan terhadap dunia, ini yang sering tertangkap, terperangkap, terjebak dengan guyuran-guyuran harta benda rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu metode dan cara ahlul batil. Ahlul batil untuk memancing, untuk mengail, untuk mengajak, untuk kemudian menarik. Ahlul haqqi barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau mengatakan, hatta innahum asbahu fi Najran yu'tuna ba'da di'afin nufus minal yamaniyin tabi'iyah. Sampai mereka di negeri Najran memberikan sebagian orang-orang yang lemah jiwanya, kata beliau. Beliau berbicara tentang sebuah waqi' yang beliau temukan di dalam perjalanan dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Beliau menjumpai dan menemukan langkah-langkah dan metode yang dilakukan oleh ahlul batil. Ternyata ada yang menyambutnya. Siapa yang menyambut gerakan ini? Upaya penyesatan melalui guyuran harta, harta, harta. Kata beliau, di'afin nufus. Orang-orang yang lemah jiwanya. Beliau berbicara tentang negeri beliau sendiri. Orang yang lemah jiwanya dari kaum Yamaniyin. Dengan memberikan barakallahu fikum bentuk jaminan-jaminan. Yaz'umuna annahum yad'unahu ila iltihaq bis-Saudiyah. Orang-orang yang lemah jiwanya ini menyangka kalau mereka itu sedang diajak untuk bergabung bersama negara Saudi. Wa fil waqi' la yad'unahu ila iltihaq bis-Saudiyah, walakin yad'unahu lil-iltihaq bil-madhhab al-Isma'ili al-Qurmuti al-Batini. Namun kenyataannya mereka mengajaknya untuk tidak bergabung kepada negara Saudi, akan tetapi mengajak mereka bergabung bersama madhhab Isma'ili al-Qurmuti al-Batini, Syiah Rafidhah. Fahum la yuhibbuna as-Saudiyah wa la yuhibbuna ahadan laysa ala madhhabihimul batil. Mereka tidak suka terhadap Saudiyah, pemerintahan Saudi, dan mereka tidak cinta dan senang kecuali orang yang berada di atas madhab mereka yang batil. Syekhuna rahimahullahu ta'ala belajar dari sebuah sejarah. Kedua, menyodorkan sejarah ini agar umat al-Islam, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melupakan sejarah perih dan pahit itu. Rahimani wa rahimakumullah. Langkah-langkah yang dilakukan dengan guyuran-guyuran berbagai macam harta benda itu, yang disasar pertama kali adalah di'afun nufus, orang-orang yang lemah jiwanya, barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Langkah-langkah seperti ini sesungguhnya telah dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuntut agar Rasul sallallahu alaihi wasallam berhenti untuk menyerukan at-tauhid, tauhidullah, berdakwah. Mereka akan siap untuk memberikan apa saja, mau kedudukan, mau menjadi orang yang paling atas di jazirah Arab, mereka akan berikan. Mau wanita-wanita yang ter-ter-ter dipersiapkan oleh mereka. Ini salah satu langkah yang dilakukan oleh orang-orang kafir musyrikin terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau dalam kondisi kita sedang berpenyakit, ditimpa oleh fitnatu syahawat, rahimani wa rahimakumullah, tentu tawaran syahawat ini dengan gampang dan mudah kita menerimanya. Tapi kalau orang yang kuat, barakallahu fikum, kuat jiwanya, orangnya melihat ke belakang jauh tentang nikmat yang akan diperoleh nanti di akhirat, zuhud, barakallahu fikum, dan wara, dia akan bisa membentengi dari fitnatu syahawat ini. Ingat, langkah ini suatu ketika kita akan menjumpai dan menemukannya. Salah satu yang dilakukan ahlul bida'i sekarang untuk mengobrak-abrik persatuan ahlus sunnati wal jamaah dengan guyuran harta. Kalau melalui syubhat, oh, mereka tidak akan bisa tembus. Makanya Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala ketika berbicara tentang Abdurrahman Abdul Khaliq, pendiri Jum'iyah Ihya'ut Turath, beliau mengatakan, barakallahu fikum, bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq merusak salafiyin bukan biafkari, bukan dengan pemikirannya dan ideologinya pertama, tapi dia merusak barisan salafiyin bidularihi, dengan dolar-dolarnya, barakallahu fikum. Ternyata ini langkah mujarab. Langkah yang mujarab, barakallahu fikum, dari dalam pandangan dan gerakan ahlul batil dalam setiap masa. Sekali lagi, beliau memberikan sebuah pelajaran yang berharga. Ini sudah dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba antum lihat. Di saat, barakallahu fikum, peristiwa hajar yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dalam kondisi Ka'ab bin Malik menerima sebuah perjalanan yang diputuskan, barakallahu fikum, di dalam hidupnya, setelah dia berbuat jujur di hadapan Allahu Azza wa Jalla dan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah turunkan, barakallahu fikum, ujian pada kejujurannya. Di saat dunia ini bagaikan sempit dirasakan karena ujian besar ini, barakallahu fikum, datanglah surat yang mengajak untuk bergabung. Ditawarkan fitnatu syahawat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi subhanallah, Ka'ab bin Malik kokoh dan dia menganggap ini adalah fitnah yang lebih besar lagi. Mampukah kita di masa sekarang ini untuk menjadi orang yang seperti itu di hadapan guyuran-guyuran-guyuran maliyah, ditawarkan, barakallahu fikum, kedudukan dan berbagai macam bentuk duniawi. Kami bangunkan enda rumah ya ustaz, kami akan carikan ustaz akhwat yang mungkin ya pertama cantik, kedua, pokoknya disebutkan sifat-sifat yang menggiurkan wanita di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya kedudukan, punya harta benda, wah, disebutkan. Lah kalau orang yang lemah jiwanya di saat itu sedang labil, inilah yang akan tertangkap. Tapi pelajaran yang berharga ini adalah salah satu metode agar kita ahlus sunnati wal jamaah selalu bangun, selalu berjaga-jaga. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Kemudian kedua, yang kita diberikan pelajaran barakallahu fikum, penipuan yang dilakukan oleh ahlul batil. Di sini dicontohkan contoh ringan saja. Orang-orang yang sudah tertipu di afun nufus, dia seakan-akan diajak untuk bergabung kepada negara Saudi. Dan tahu bagaimana negara Saudi ya. Kenapa dimusuhi oleh mereka? Bukan karena barakallahu fikum harta bendanya, kekayaan pemerintah Saudi. Bukan. Dimusuhinya negeri ini karena dakwatut tauhid barakallahu fikum. Karena dakwah kepada akidah yang sahihah. Yang dengan dakwah ini Allah lindungi Baitullahil Haram. Allah lindungi barakallahu fikum Masjid Nabawi. Allah lindungi kuburan-kuburan sulaha. Di sana ada kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka perangi sesungguhnya dakwah tauhid. Hafizani wa hafizakumullah. Tapi coba kita lihat penipuannya. Seolah-olah dia tampil orang yang mengajak dia untuk bergabung kepada Saudi, negara Saudi. Ini sebuah gambaran. Terkadang ahlul batil tidak segan-segan untuk mengatakan syekh kami fulan, syekh Ibnu Baz, syekh ini, syekh itu. Sehingga orang yang tadi sudah terpikat dengan guyuran lebih kuat lagi untuk masuk ke dalamnya. Oh, ada ulamanya. Dia punya alim. Dia punya ulama. Sampai terkadang penilaian itu datang dari seorang sunni salafi. Dia kan di belakangnya ada ulama. Ya Allah, Anda tahu perilaku akhlaknya sekarang ini. Anda tahu. Dia barakallahu fikum memanfaatkan kesempatan yang kemudian ulama itu berbicara, dipegang, dijadikan. Lalu Anda mengatakan, oh dia ikut ke ulama. Dia punya ulama di belakangnya. Ya Allah, ini adalah salah satu upaya untuk menarik seseorang, orang lain membela kesalahannya, membela ketidakjujurannya, membela apa yang dimaukan. Maka ini adalah salah satu pelajaran yang sangat berharga supaya sejarah itu jangan terulang lagi. Satu, agar kita jangan terjebak dalam permainan barakallahu fikum lingkar ad-dalal, lingkaran kesesatan itu. Kita bisa membaca. Sekali lagi, semuanya itu adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang-orang cerdas, orang-orang pinter, di saat tidak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla, dia terjatuh dalam persoalan kecil yang orang-orang ja'afwan, orang-orang yang lemah ilmunya, tidak bisa baca kitab, bisa membaca permasalahan ini karena Allah berikan taufik kepadanya. Berarti yang kita minta setiap saat adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jama'i. Beliau kemudian mengatakan, aqul hadha an khibratin wa ma'rifatin bihim li'anni makathu binajran qadra sanatain. Kata beliau, saya katakan ini dari sebuah barakallahu fikum pelajaran ilmu, pengetahuan saya tentang mereka. Maksudnya beliau ini belajar dari sebuah sejarah dulu tentang penumpasan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, mau ziarah ke Baitullah, Lah orang mau ziarah masa bawa pedang. Orang yang mau beribadah ke Baitullah, perlengkapan senjata barakallahu fikum, tameng-tameng, perisai-perisai, yang enggak, bekal yang disiapkan. Lalu ke mereka kemudian barakallahu fikum ditumpas oleh kaum Syiah Rafidhah Al-Batini Al-Qurmuti rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau mengajak ini lo sejarahnya. Sejarah di masa yang silam yang telah disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Beliau mengatakan, ini juga yang saya lihat, yang saya ketahui, yang saya saksikan. Sampai beliau mengatakan, saya tinggal di tengah-tengah mereka di Najran kurang lebih 2 tahun. Kata beliau, barakallahu fikum, ini diberitahukan, ini perjalanan seseorang alim. Berarti an hibrotin, dasar ilmu dia berbicara. Kedua, dasar pengalaman dia berbicara. Sekarang dia tuangkan ini semua. Kutip kecil loh, hadihi aqidatuna, hadihi da'watuna wa aqidatuna. Masa sih sekelasnya Muhammad al-Imam tidak membaca kitab ini? Atau tidak mendengar barakallahu fikum dari majelisnya? Namun itulah dia fitnah dalam setiap masa. Akan melibas siapapun barakallahu fikum. Ya, tidak pandang bulu dia mau jadi alim, dia mau menjadi barakallahu fikum orang kokoh, orang ini, orang itu. Kemungkinan untuk kita terlibas dengan fitnah. Kekuatannya apa kalau gitu? Al-haq. Kekuatannya di mana? Bersama ahlul haq. Disinilah kekuatan barakallahu fikum. Orang yang mungkin dia, maaf-maaf, mencari bekas-bekas, atau mungkin tukang kayu, tukang batu, dia mampu memahami ini yang tidak mampu difahami oleh orang besar, oleh orang yang belajar, oleh orang yang mungkin hafidhul Quran wa hafidhus sunan, menghafal ini, menghafal itu. Dari mana itu semuanya kalau bukan karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala? Dari Allahu Azza wa Jalla semuanya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sehingga tidak pantas ahlus sunnati wal jamaah melihat, dia orang pintar, dia orang hebat, kalau membantah ahlul bida'i, wah luar biasa. Enggak dilihat. Orang ini dapat taufik atau tidak? Orang ini barakallahu fikum sesuai enggak dengan apa yang telah diucapkan? Coba antum lihat mahalnya taufik. Dia yang dulu memperingatkan kita dari sebuah kesalahan, sekarang dia yang melakukannya. Dia yang dulu mengingatkan kita dari bahaya ini, sekarang dia yang bergabung dengannya. Bukankah di sana kita melihat betapa mahalnya taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala? Sampai terjadi 180 derajat bertolak belakang. Dia yang mengajarkan kita dulu tentang kebenaran, sekarang dia yang dulu mengajak kita harus kembali kepada ulama al-kibar al-barakatu ma'akabirikum, sekarang perubahan-perubahan yang setiap saat akan terjadi, itulah dia fitnah turun, tidak memandang bulu barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita semuanya, saya dan asatidah yang ada di sini dan asatidah kita barakallahu fikum yang berjuang, antum tahu bagaimana mereka berbuat terhadap dakwah ini. Belum ulama, semuanya itu adalah mu'arradun, dihadapkan dengan ini semuanya. taufik Allah yang menjemput siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Ini gagal, ini yang berhasil. Terkadang seseorang sunni salafi diuji oleh orang barakallahu fikum ikhlas berbuat. Dia diuji. Luluskah dia barakallahu fikum? Bagaimana diujinya melalui jalur orang yang ikhlas berbuat berdakwah ini, yaitu diantaranya dengan kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berjuang ini. Ujian buat kita, apakah kita akan tetap membelanya walaupun dia salah? Berarti gambaran kita ini sedang tidak lulus. Kita barakallahu fikum tidak lagi menisbatkan diri kepada al-haq yang dia bawa dan dia telah bimbingkan. Tetapi kita menggantungkan diri intisab barakallahu fikum kepada ashkhas individunya. Kita tidak lulus. Kita bela habis-habisan padahal dia tahu kita salah. Tapi dia sudah punya jasa sama saya. Apa jasanya? Dia mengajak saya untuk gabung bersama dia. Dengan itu saya bisa bangun rumah. Dengan itu saya bisa ada pesangon setiap bulan. Dengan dia uang berbagai macam terus bergejolak pada dirinya. Ujian buat ahlus sunnati wal jamaah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, belajar dari peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian, yang Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita pada kejadian-kejadian itu, jadikan itu sebagai pelajaran, jangan dilupakan. Belajar barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, ini dari sebuah pengalaman seorang alim. Zahabtu dhata laylatin ila ba'di ahli Najran. Fawajadtu kitaban min kutubihim. Wa qara'tu fihi fa'idhan fihi ad-dalalul mubin. Saya pada suatu malam berangkat ke sebagian arah penduduk Najran. Saya menemukan sebuah kitab dari kitab-kitab mereka. Dan saya membaca di dalamnya, ternyata di dalamnya itu ad-dhalalul mubin. Bagaimana bentuk kesesatan yang beliau jumpai? Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha ya'murukum antadbahu baqarah. Ini dalam kisah Nabi Musa. Sungguh Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Qalu, mereka mengatakan, Aisyah. Kaum Syiah Rafidhah ini, kaum Syiah yang ada di Najran itu, di dalam kitab-kitabnya atau di dalam kitabnya, salah satu kitabnya disebutkan sebuah penafsiran. Perintah untuk menyembelih sapi betina itu yang dimaksud adalah Aisyah. Wa kullu muslimin yaqra'ul Qur'ana ya'lamu annaha fi Musa wa qaumi. Setiap muslim yang membaca Al-Qur'an mengetahui kalau sapi betina yang dimaksud itu terkait dengan peristiwa Nabi Musa dan kaumnya. Kedua, beliau menemukan juga bentuk kesesatan wal jibt wat tagut. Yang dimaksud dengan jibt dan tagut itu adalah Abu Bakar wa Umar. Ya Allah. Wa mawaqifuhumal mubarakatu fil Islam. fi asrin nubuwati wa ba'dahu ma'rufatun ladai kulli muslimin wa annahuma min ahlil jannati kama ja'at bidzalika al ahaditsul mutakatsiratu. Kata beliau, yang dimaksud dengan jib wa taghut itu adalah Abu Bakar dan Umar. Sementara mauqif mereka berdua yang mubarakah, berberkah di dalam Islam dan juga di awal nubuwah dan setelahnya, mauqif Abu Bakar dan Umar ma'rufah, sangat diketahui di sisi setiap muslim, dikenal perjuangan mereka berdua ini. Tapi mereka difonis oleh kaum Syiah Rafidho al-jib wa taghut. Ya Allah, itu lambang kekufuran dan kesyirikan. Dan keduanya adalah min ahlil jannah, sebagaimana hadis-hadis yang banyak datang menjelaskan yang demikian itu. Subhanallah. Sekali lagi saya mengingatkan, kaum Syiah Rafidah tidak membahayakan al-haq yang Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berpegang dengannya. La yadur. Tidak membahayakannya. Sekaligus tidak membahayakan dengan celaan caci makian itu Abu Bakar dan Umar. Ini berarti sebuah pelajaran. Kebenaran itu terus berjalan dan tidak ada seorang pun dan tidak ada satu kekuatan pun yang akan berhasil untuk kemudian merubahnya. Yang kedua, rahimani wa rahimakumullah, orang yang kokoh berpegang dengan kebenaran setiap masa, maka dia akan terus terjaga dan terlindungi, rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang berharga barakallahu fikum dari peristiwa ini. Wahum yaz'amun li'atba'ihim annahum yuhibbun ahlal bait. Mereka menanamkan barakallahu fikum praduga di hadapan para pengikut mereka bahwa mereka-mereka ini adalah orang yang cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk gerakan penipuan barakallahu fikum berkamuflase di belakang kebenaran. Cinta ahlul bait mansus. Nasnya terlalu banyak barakallahu fikum menjelaskan tentang keutamaan itu. Kaum Syiah Rafidah bersembunyi di belakangnya untuk kemudian menebarkan racun-racunnya. Ini metode yang dilakukan oleh ahlul bid'ah wal ahwa. Kita harus bangun, wahai ahlus sunnati wal jamaah. Setiap ada syai' sesuatu fitnah, mesti ada kejadian-kejadian yang serupa dan semisal. Ya, mesti ini terjadi lagi. Makanya semua peristiwa-peristiwa fitnah itu adalah pengulangan sejarah fitnah yang telah lewat. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau dia bukan ahlu dolal, tetapi dia menerapkan langkah-langkah dan cara ahlu dolal, barakallahu fikum, dengan cara bersembunyi di belakang kebenaran atau bersembunyi di belakang ahlul haqqi, ini adalah barakallahu fikum sekali lagi pengulangan sejarah ahlul batil yang mungkin akan dipergunakan barakallahu fikum di masa sekarang atau di masa-masa yang akan datang. Kaum Syiah Rafidah bertameng dengan cinta Ahlul Bait, cinta keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma aktsarul bala alladhi dakhala 'alal Islam bi ahli baitin nubuwati rahimahumullah. Dan betapa banyak bala itu masuk ke dalam Islam disebabkan pengakuan cinta kepada keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min ajli hadhihi turahat wal abatil wad da'ayat والدعايات الكاذبة ومن أجل جهل كثير من المسلمين بدينهم حتى لقد أصبح كثير منهم متحيرا كما أخبرونا بذلك. كان beliau karena disebabkan turahat, bentuk-bentuk akadzib, kedustaan-kedustaan, kebatilan-kebatilan, pengakuan-pengakuan dusta tersebut, satu, munculnya ini semua. Kedua, kata beliau, karena kejahilan kebanyakan kaum muslimin tentang agamanya, sampai terjadi mayoritas dari mereka bingung, mutahayyiran, mereka bimbang dan bingung. Lah, ini sudah diantara dua mara bahaya. Orang yang sedang bimbang serta bingung berada barakallahu fikum di titik yang sangat berbahaya. Apa itu? Kalau tidak segera diambil oleh taufik dari Allah, akan cepat menjadi orang yang tersesat barakallahu fikum dalam kebimbangan ini. Bingung. Contoh misalkan, dalam sebuah peristiwa ada dua perkara. Ini hak dan ini syai' minal batil, campur baur. Ini ada pengibar benderanya, ini juga ada. Barakallahu fikum. Ada orang yang bingung untuk kemudian mengambil mauqif, sikap. Setelah itu, akhi, ana tawakuf. Ana tawakuf. Ini perilaku orang yang sedang bimbang. Belajar dari sejarah, orang-orang yang membahasakan ini dengan tawakuf, ana di tengah aja ya akhi, sebentar antum temukan dia, sebentar antum jumpai dia, karena tidak akan dia melihat peluang seperti ini. Syayatin barakallahu fikum, dah akan tinggal diam. Dari belakang disogok, afwan maaf bahasa kasar, dari belakang orang yang sedang bimbang ini, wah, diberikan, diajak, diberikan apa yang dia butuhkan. Tidak lagi akan menjadi orang yang tadinya tawakub, dia berhenti, mungkin belum rojih atasnya mana, tetapi dia berada di dalam mara bahaya yang harus segera untuk diselamatkan, yang harus segera untuk ditarik. Dan dia tidak boleh mempertahankan kebimbangannya, karena tidak ada perjalanan kecuali hak dan batil itu terang benderang. Kedua-duanya jelas. Ini batil, jelas. Nah, di saat tersamarkan baginya, siapa yang lebih dahulu menyambarnya? Kalau dia jujur menjadi orang yang ingin tawakuf ala ilmin, di atas ilmu tawakufnya, dan dia terus berupaya yang tawakuf ala ilmin ini untuk kemudian barakallahu fikum menjaga dirinya, melindungi dirinya, sambil terus meminta kepada Allah Azza wa Jalla arahan, bimbingan, taufik, hidayah padanya, insyaallah. Tapi kalau dia berlagak akuisme, dia menyembunyikan kebingungannya ini, ketidaktahuannya itu, tetapi dibahasakan dengan tawakuf, tunggu sebentar, Anda tidak jujur. Engkau tidak punya kejujuran, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang akan menyambarnya, barakallahu fikum? Harus kita belajar dalam semua peristiwa hidup kita. Kita mencoba untuk mengungkapkan semuanya ini agar kita semuanya belajar dari sejarah-sejarah yang telah lewat. Sekali lagi, sejarah itu akan terus berulang. Mungkin warnanya berbeda. Mungkin pemainnya berbeda. Mungkin baju dari para pemain-pemainnya ini berbeda dengan baju yang dipakai oleh para pendahulu. Tapi inilah perjalanan kebatilan, kesalahan dan kekeliruan dalam tiap masa. Tidak akan keluar dari metode-metode penebaran kebatilan di masa yang silam, di masa para al-anbiya wal mursalin. Ya. Dicela para nabi dengan dicela para pengikutnya. Oh, tidak ada yang mengikuti Anda ini kecuali aradhiluna badiyar ra'i, orang gembelan, kasihan, orang yang bodoh, yang cetek akalnya yang mengikuti Anda. Yang disasar adalah rasulnya, pilihan Allah. Yang akan dicela adalah yang memiliknya, Allah wa azza wa jalla. Barakallahu fikum. Ketika bertemu dengan seorang nabi yang bernama Nabi Hud, apa kata kaumnya? Tidak ada yang mengikuti Anda kecuali orang sufaha, orang-orang bodoh, orang-orang tolol dari kami. Maksudnya, kalau mereka-mereka ini pintar seperti kami, mereka tidak akan ikut kepada Anda. Celaan terulang kepada utusan Allah, sekaligus celaan kepada ini konsep sebuah kesesatan. Kaum musyrikin juga mengatakan, kami ini ala millah. Dia akui saya di atas millati Ibrahim. Ini nisbat untuk melakukan penipuan dengan mengangkat ini loh ikutan pengikut kami atau yang kami teladani, kami mengikut ajarannya Nabi Ibrahim. Padahal ini jelas-jelas kufur dan syirik. Rahimani wa rahimakumu. Tapi menisbatkan diri kepada seorang nabi, ini juga langkah untuk menipu yang tadi dhi'afun nufus. Ini akan terulang metode seperti ini, barakallahu fikum, dalam setiap masa. Dan kita terus meminta kepada Allah bimbingan, agar diajarkan, agar diperlihatkan, barakallahu fikum, di saat ujian itu datang. Di saat kita belum, barakallahu fikum, menemukan sesuatu jawaban di dalam hidup, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, pelajaran. Kita harus belajar dari perjalanan hidup orang-orang pilihan Allah, para nabi dan rasul, juga melalui warasatul anbiya dalam setiap masa. habis generasi tabi, generasi sahabat, ahlul batil semakin berkembang. Yang dulu musyrikin, Yahudi, Nasara, munafikin, di zaman sahabat tambah. Muncul kaum Syiah Rafidah, muncul kaum Khawarij, muncul Qadariyah, muncul setelah generasi berikutnya Mu'tazilah, Jabriyah, terus Murjiah. Semuanya ini ternyata dalam satu mata rantai berputar. Ya. Kekufuran itu adalah millatu wahida. Begitu juga kesesatan adalah millatu wahida. Kita harus berjaga-jaga rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan, wa min ajli di'ayat al-mal'una min asy-syuyu'iyyah wal-ba'thiyyah war-rafidhah was-sufiyyah allati tanfiru al-muslimin 'ani ad-du'ati ila Allah, ra'aitu an ajma'a nubzatan 'an da'wati ahli sunnati bil Yaman fa aqulu wa billahi tawfiq. Karena pengakuan-pengakuan yang mal'unah tersebut, penuh dengan akadzib, kemudian gerakan syuyu'iyah komunisme, ba'thiyah, kaum ba'thiyah, ya, gerakan ideologi yang menjaga ingkar kepada hari ba'ats, Rafidah, Sufiyah, yang semuanya itu bersatu untuk menjauhkan muslimin dari para du'at ilallah. Jangan sampai orang ini mengenal akidah yang benar. Makanya kan sampai sekarang ini permusuhan kaum Syiah Rafidah Iran terhadap negara Saudi itu luar biasa. Sekali-kali perlu diingat, bukan karena harta kekayaan pemerintah Saudi itu yang mereka inginkan, tetapi itu adalah peperangan terhadap dakwatut tauhid yang Allah lindungi haramain dengan dakwatut tauhid, yang Allah jaga dan lindungi makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kuburan sulaha melalui dakwatut tauhid. Maka peperangan yang dilakukan oleh Iran terhadap pemerintah Saudi itu sesungguhnya sebuah pemberitahuan bendera peperangan terhadap orang-orang yang bertauhid di seluruh dunia, termasuk juga di negeri kita ini. Barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Karena ini semua, kata beliau, saya berpendapat untuk kemudian menghimpun sekelumit ilmu tentang dakwah ahlu sunnati bil Yaman. Kata beliau, ya tentu ini bukan khusus untuk orang negeri Yaman saja, ya. Barakallahu fikum. Atau menggambarkan dakwah ahlus sunnah di Yaman, tapi ini adalah menggambarkan dakwah sebelumnya dari dakwah ahlus sunnati wal jamaah di seluruh dunia. Barakallahu fikum. Fa'akul wabillahi taufik. Sampai jam berapa di jadwalnya, Ustaz? Hah? Barakallahu fikum. Hadhihi da'watuna wa aqidatuna. Unduru barakallahu fikum. Pertama, nu'minu billahi wa bi asma'ihi wa sifatihi kama waradat fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'wilin wala tamthilin wala tashbihin wala ta'tilin. Beliau mengatakan, kita beriman kepada Allah dan terhadap nama-namanya dan sifat-sifatnya sebagaimana datang di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan tidak menyelewengkannya nama-nama dan sifat-sifat tersebut, tahrif wala ta'wil, dan tidak memalingkannya, ta'wil dari makna yang lurus ke makna yang batil, barakallahu fikum, ta'wil wala tamfil, tidak juga dengan cara tamfil, penyerupaan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya, ya, memberikan misal, wala tashbih, penyerupaan, wala ta'til, dan juga tidak menolaknya, ay ta'til menafikan, tidak menolaknya. Barakallahu fikum. Sekarang kalau antum membuka, insyaallah mudarrisin, mudarrisat sudah belajar apa yang dimaksud dengan tahrif, ta'wil. Kalau ini kita buka akan panjang, rahimani war. Tapi ada pelajaran yang berharga dari penyampaian ini, barakallahu fikum. Apa itu? Pertama, apa yang beliau tulis ini sudah ditulis oleh ulama al-mutaqaddimin. Bukan kita bahwa inilah dia gambaran kebenaran itu, tidak akan berubah. Walaupun terjadi perubahan masa, generasi, tetapi kebenaran itu tetap dalam satu warna. Apa yang beliau tulis sekarang ini sudah ditulis oleh ulama al-mutaqaddimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedua, pelajaran barakallahu fikum yang berharga adalah apa yang dilakukan oleh ulama al-mutaqaddimin menjelaskan al-haq, memperingatkan dari kebatilan, itu juga yang dilakukan oleh ulama sekarang ini. Begini loh, kalau beriman kepada sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, begini caranya. Tidak boleh melakukan dengan cara tahrif, ta'wil, tamtsil, tasybih. Langkah mereka adalah satu. Barakallahu fikum. Apa yang beliau bawakan sebagai gambaran ini semua adalah terjadinya sira bainal haqqi wal batil. Mereka memberikan tabsyir, ilmu, peringatan, kabar gembira. Juga mereka melakukan tahdzir, mundhirin, memberikan peringatan. Itu adalah pelajaran yang berharga, yaitu sira, peperangan antara hak dan batil, mulai dari munculnya fajril Islam sampai pada hari kiamat terus akan terjadi. Terus barakallahu fikum akan terjadi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, yang menjadi jawaban terhadap siro, permusuhan al-haq dan batil di masa yang silam, itu juga menjadi jalur kemenangan di masa sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Berikut pelajarannya barakallahu fikum dari ini, bahwa kebenaran itu adalah satu warna, tetapi kebatilan itu adalah warnanya banyak. kebenaran satu warna. Tetapi kebatilan itu adalah banyak warna dan banyak ragamnya. Contoh tahrif, contoh takwil, contoh tasybih, tamtsil, ta'til, ini semuanya adalah ragam kesesatan yang terus menjamur rahimani wa rahimakumullah jami. Tapi kebenaran itu adalah satu warna. Barakallahu fikum. Pelajaran buat kita semuanya, agar jangan sampai suatu ketika kita tahu bahwa syubhatnya kemarin atau tahun yang telah lewat atau dulu, sekarang syubhatnya ya sama dengan syubhat sekarang misalkan, tapi warnanya berbeda, agar kita jangan tertipu dengan perubahan warna tersebut, dengan perubahan penampilan tersebut, dengan perubahan berbedanya para pemain-pemain. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jalan kebenaran itu satu, tapi jalan kebatilan itu banyak ragamnya. Salah satu contoh dalam masalah tauhid al-asma wa sifah, muncul adanya tahrif, adanya ta'wil, adanya tashbih, adanya barakallahu fikum ta'til. Semuanya dalam rangka mengkaburkan tauhid al-asma wa sifah. Barakallahu fikum. Kedua, na'taqidu anna nida' al-amwat wal isti'anati bihim wal isti'anata bihim wa kadal ahya fima la yaqdiru alaihi illa Allahu syirkun billahi. Juga kita sudah lewati dalam kitab-kitab para ulama al-mutaqaddimin, kita meyakini bahwa memanggil, berteriak, meminta kepada orang-orang yang telah mati, meminta bantuan dan pertolongan kepada mereka, demikian juga meminta bantuan, meminta doa istighosah kepada orang-orang yang masih hidup dalam perkara yang dia tidak mampu melakukannya kecuali Allah, maka ini adalah sebuah kesyirikan kepada Allah. Beliau berbicara bersama Ahlus Sunnati wal Jamaah bukan cuma di negeri Yaman, tetapi di seluruh dunia. Al-kufru wasyirku wadhalalah adalah satu aliran millatun wahida. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedua, biasanya para ulama itu ketika berkarya tulis, terkadang menyodorkan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di zamannya. Begitu juga ulama al-mutaqaddimin. Barakallahu fikum. Ya, agar kita belajar, ini pembicaraan kejadian peristiwa bahaya ini di zaman dia. Berarti zaman yang akan datang itu akan lebih lagi. Ini bahasanya. Antum membaca karya Syekh Muhammad rahimahullah di dalam risalah-risalah akidah kecil, artinya afwan, ringkas-ringkas, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Usulul thalathah, qawaidul arba', usulul sittah, ya, masail jahiliyah, ringkas-ringkas semuanya. Beliau menggambarkan peristiwa yang terjadi di masa beliau. Ini loh praktek kesyirikan di tempat kami, di masa kami. Setelah itu dia mengajak melalui masailul jahiliyah, kejadian praktek kekufuran, kesyirikan pada masa saya ini. Ini loh gambarannya. Ini ternyata perilaku orang-orang jahiliyah di masa yang silam. Tarik berhubungan dengan kekufuran dan kesyirikan di masa yang silam. Maksudnya, kita belajar setelahnya itu berarti akan terjadi kejadian-kejadian yang lebih besar lagi di masa saya, di masa anak keturunan saya nanti, supaya kita belajar membuat tameng di dalam hidup, menjaga melindungi diri kita, dan juga kita menjaga putra-putri kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pendidikan yang dilakukan, terbiah yang dibentuk oleh ahlus sunnati wal jamaah ala kitabillah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut pandangan sejarah perjuangan ulama di masa yang silam, ini adalah usaha besar. Usaha yang sangat besar. Pendidikan yang sangat mahal. Di tengah orang-orang melihat dunia. Ya, jabatan. Dia wujudkan pendidikan untuk selalu terbimbing dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah. Bukankah ini usaha mahal di dalam hidup? Tapi maaf, orang-orang yang mengejar duniawi tidak akan melirik pendidikan yang engkau lakukan, ya Ahlus Sunnah. Engkau akan dilihat dengan mata sebelah. Ada orang datang memasukkan anaknya, afwan pak, di sini tidak ada ijazah, pergi, tidak jadi masukkan anaknya. Sehingga yang datang adalah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk mendaftar. Tapi coba, pendidikan di pondok pesantren Ustaz Abdurrahman Mubarak sekarang sudah mulai membuka SDIT misalkan. Afwan, semoga tidak terjadi. Buka SDIT, saya yakin tempat ini tidak akan nampung. Antum harus melebarkan sayap, bongkar sana, bongkar sini. Harus mencari tanah baru lagi. Afwan, kalau sampai tidak ketemu nanti, waliyadubillah, sampai haula berhubungan dengan bunuh bang-bang. Memang itu kalau dunia itu dicari. Oleh karena itu, upaya besar ahlus sunnati wal jamaah, walaupun tidak dilirik oleh orang, tapi dalam sejarah keselamatan perjuangan Islam ternyata besar nilainya. Harus berbangga dengan adanya pendidikan ahlus sunnah yang seperti ini. Jangan sampai ahlus sunnati wal jamaah sudah semakin lama kok malah semakin tergerus. Barakallahu fikum. Ini kegagalan sesungguhnya. Pondok pesantren Ahlus Sunnah di tempat yang terpencil, karena di situ dapat rezeki wakaf dan yang semisalnya. Duduk membimbing, datang 1, 2, 10, nanti tambah lagi, setelah itu berkurang dari 10 jadi 5, dari 5 menjadi balik lagi. Itulah perjalanan. Terbiah yang dicoba dikelola di atas bimbingan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita harus berbangga dan berbesar hati. Mungkin di sana ada ikhwanuna mudarrisin duduk membina TPA atau yang semisalnya. Ya Allah, orang bolak-balik masuk, sabarkan dirimu. Kokohkan keikhlasan. Ini adalah usaha besar yang kau lakukan. Maaf, terhadap negeri kita ini, kita sudah berbuat yang paling terbaik dan terbagus mendongkrak kemuliaan negeri ini. Tapi para penduduknya sekali lagi memandang engkau tidak hanya dengan mata sebelah, tetapi engkau dianggap benalu dalam hidup mereka. Tahu benalu gak? Benalu belum pernah lihat. Apa toh benalu itu? Parasit. Apa? Jelaskan lagi. Parasit itu apa? menguntungkan, membahayakan atau bagaimana? Hidup dari tumbuhan yang lain terus? Mengambil saripati tumbuhan tersebut lalu ditumpangi dead. Tahu dead enggak? Layu kemudian mati, tidak bisa berkembang. Kita dianggap benalu di negeri kita ini. Barakallahu fikum. Subhanallah. Sudah berlalu Nabi Musa dianggap mufsid oleh Fir'aun. Iya kan? Sudah kita lewati ayatnya. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah habis ragam celaan dan cercaan. Itulah dia perjalanan kebenaran dan perjalanan ahlul haqqi sepanjang masa sampai pada hari kiamat. Dia tidak dianggap. Perjuangannya dan pengorbanannya, padahal dia tahu. Maaf. Ya, saya yakin di pondok-pondok pesantren ahlus sunnah tidak pernah ada orang yang apa, kalau orang yang kecanduan narkoba atau minum atau mengkonsumsi narkoba itu tidak ada. Berarti kan ini sebuah pelajaran sesungguhnya buat mereka. Ini orang-orang soleh yang kalau Anda takut dunianya dicopot, maaf, mereka itu enggak pernah mengharapkan itu semua. Enggak akan menjegal, enggak akan menghalangi, enggak akan kemudian menyikut. Enggak akan. Mereka cuma duduk. Tapi kok dianggap benalu lo ya? Antum tahu berarti. Ternyata yang tidak suka dengan usaha besar ini, iblis laknatullah alaih. Berarti pendidikan ahlus sunnati wal jamaah ini adalah mengajak penduduk negeri kita ini untuk merdeka hidupnya dari penjajahan iblis dan bala tentaranya. Tapi sekali lagi, mereka tidak tahu semuanya ini. Kita yang tahu. Oleh karena itu, kan kita harus berbesar hati dan jiwa dengan adanya pendidikan yang terbangun di atas kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kenyataannya terbalik. Banyak orang yang tidak tahu semuanya ini. Saya yakin antum yang mungkin tukang batu di antaranya, antum kita ini yang seperti ini, mampu melihat demikian ke depan. Tapi orang-orang pintar ini, oh, maunya hidup bagaimana zaman. Pendidikan dicoba, ya, dikompromikan dengan kemajuan. Ambles. Tidak bisa kebenaran itu diperlakukan seperti itu. Tidak bisa, barakallahu fikum. Kita yang dihakimi oleh kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, pelajaran seperti ini di saat para ulama menulis, berarti dia menulis sebuah kejadian yang terjadi di masanya. Tapi ketika kita tarik benang, ternyata semuanya ini telah terjadi di masa ulama sebelumnya. Tarik benang lagi sampai kepada kejadian yang menimpa al-anbiya wal mursalin. Lalu kemudian kita berada dalam sebuah, atau kita menjadi dokter, obatnya adalah apa yang diberikan oleh al-anbiya wal mursalin. Obatnya apa yang diberikan oleh warathatul anbiya. Hafizani wa hafizakumullah. Kemudian ini bentuk kesyirikan terkait dengan orang-orang mati, barakallahu fikum, meminta bantuan, meminta pertolongan kepadanya. Ketiga, wa hakadal aqidat fil huruz wal azaim annaha tanfa'u ma'allahi au min dunillahi syirkun wa hamluha ma'a ghairi aqidatin khurafa. Demikian juga sebuah keyakinan terkait dengan huruz. Apapun yang digantung, azaim, jimat-jimat, apapun bentuknya, keyakinan kalau ini bermanfaat bersama Allah. Coba untuk perhatikan kalimatnya. Ya? Kayak bersama Allah Azza wa Jalla maksudnya. Anda yakin Allah yang menyembuhkan, Allah yang ini, Allah yang itu, yang berbuat semuanya, yang menurunkan penyakit, dia yang Anda yakin itu semua. Tapi engkau jadikan apa yang digantung ini akan bisa menjadi asbab, akan bisa menjadi syarat, dan seterusnya. Padahal Allah tidak pernah menjadikannya sebagai syarat. Allah tidak pernah menjadikannya sebagai barakallahu fikum sebab kesembuhan. Ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Atau min dunillah. Atau memang dia yakin kalau yang digantung ini untuk menolak atau malapetaka mendatangkan manfaat semata-mata. Tidak ada kaitannya dengan yakin dia. Maka ini adalah gambar sebuah kesyirikan. Apakah syirkul asgar bentuknya menjadikan ini sebagai sebab? Tetap yang menyembuhkan, yang menyehatkan adalah Allah. Atau itu adalah syirkul akbar, syirik besar. Kita yakini atau meyakini bahwa ini adalah yang melindungi, ini adalah yang mendatangkan manfaat, dan seterusnya. Beliau menambahkan, dan membawanya atau memakainya dengan tanpa ada keyakinan seperti itu, bukan sebagai syarat, barakallahu fikum, tidak juga dianggap sebagai penyembuh, penolong, tanpa akidah keyakinan, itu khurafat. Sebagai bentuk khurafat, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi kan tidak ada. Kita melihat orang yang melingkarkan benang, atau mungkin barakallahu fikum membentuk gelang di tangannya laki-laki dari akar ini, akar itu, ya, atau mungkin cincin, atau apapun bentuknya yang dikalungkan dengan tanpa ada sebuah keyakinan. Susah kita temukan, sulit kita menemukan. Tapi beliau menyebutkan demikian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, ini juga sudah kita pelajari. Kita menemukan kejadiannya di tengah-tengah kita kaum muslimin. Bahkan mungkin kita sebelum mendapatkan hidayah terlibat di dalamnya. Loh, iya? Gimana kok terlibat? Iya. Mungkin Anda dikalungkan dulu oleh kedua orang tua Anda di masa kecil, tidak tahu. Orang tua Anda mengalungkan ini, dia bertujuan agar engkau terjaga, agar engkau terpelihara, agar engkau terselamatkan, terlibat di dalamnya, barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'. Berarti ini adalah kejahatan besar yang terjadi. Kedua, kerusakan parah yang terjadi, barakallahu fikum, di negeri kita ini. Tapi orang tidak menganggapnya kalau ini adalah kesalahan fatal. Orang menganggapnya biasa-biasa saja. Rahimani wa rahimakumullah. Padahal itu adalah penampilan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keempat, na'khudhu bidhahiril kitabi was sunnah. Wala nu'awwilu illa bidalilin yaqtadhi ta'wila minal kitabi was sunnati. Kata beliau, kita mengambil lahiriah kitab Al-Quran dan Sunnah. Ya, loh, karena di tengah muslimin ada yang membahasakan Al-Quran ini ada yang tersurat dan makna yang tersirat, makna lahiriah dan makna batin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Dan beliau mengingatkan, kita tidak menafsirkan Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan dalil. Yaqtadi ta'wil, yang menuntut untuk dilakukan demikian penjelasan keterangan yang butuh minal kitabi was sunnah. Tapi di saat kita menakwilkannya, itulah konsekuensi Alkitab yang terdapat di dalam Alkitab itu melalui Alkitabi was sunnah. Maksudnya, kita tidak boleh memerankan akal padanya. Kita tidak boleh pula memerankan perasaan padanya. Apalagi kalau memerankan hawa nafsu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya akan sampaikan barakallahu fikum nanti insyaallah ucapan ulama ussalaf terkait dengan permasalahan ini. Na'hud bi zahiril kitab wa sunnah. Tapi inilah dia jalan keselamatan. Apa yang Anda fahami di dalam ayat ini? Bu, janganlah memaksa diri. Di sini ada makna yang tersurat apa? Wis, Anda tidak tahu. Yang tahu adalah kiai saya. Ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makna lahiriahnya jelas gamblang dipahami oleh orang yang paling bodoh, kata Syekh Muhammad rahimahullah di dalam kitab Usul As-Sittah. Difahami oleh orang yang abladin nas, orang yang paling tingkat IQ-nya paling rendah, tapi bisa memahami. Terkadang tidak difahami oleh hadzik, orang pinter. Sekarang pertanyaannya, apa toh yang membedakannya ini dari kedua orang ini? Itulah dia hidayah dari Allah, taufik dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang level IQ-nya ia termasuk rendah barakallahu fik, tapi bisa memahami ayat ini apa yang dimaksud. Di situ ada orang pintar, ada orang cerdas, tidak mampu. Di situlah mahalnya taufik barakallahu fikum. Jalan keselamatan itu adalah na'khud bidhahiril kitab was sunnah. Kalaupun butuh takwil, kita tidak boleh keluar dari kitab dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kelima, nu'minu bi annal mu'minina sayarawna rabbahum fil akhirati bila kaif, wa nu'minu bis syafa'ati wa bi khurujil muwahhidin minan nar. Kita beriman bahwa kaum mu'minin kelak akan melihat Rabb mereka di akhirat. Ya, barakallahu fikum. Bila kaif, dengan tampak kita membagaimanakan. Karena salah satu langkah ahlul bida'i wal ahwa yaitu meletakkan kif dalam persoalan berbicara tentang Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah bercerita tentang Allah turun ke langit dunia, kif ini bukan jalan yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita yang saleh. Kata Imam Ahmad, tidak boleh menyodorkan pertanyaan dengan kaif di hadapan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ya, terlebih khusus di hadapan tauhid al-asma was-sifat. Yang ada adalah taslim, kepasrahan diri kita untuk menerima penjelasan yang ada. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika di dunia Nabi Musa meminta untuk melihat Allah, tidak sanggup dengan kemampuan mata di dunia ini, tidak sanggup untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Tapi kelak di akhirat diberikan kemampuan manusia di akhirat kelak untuk memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Dan sudah kita pelajari tentang nas-nas yang menjelaskan demikian. Ya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yati. Masalahnya sekarang, kenapa kok para ulama menulis dari dulu sampai sekarang sama? Ternyata ada dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari ini semua. Ada. Sehingga ditulis kembali. Ditulis kembali. Maksudnya kedua, apa yang tertulis sekarang ini yang tertulis di masa yang silam. Berarti kebenaran itu selalu dalam satu warna dan satu bentuk, tidak akan berubah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian keberikutnya, wa nu'minu bisyafa'ati, terkait dengan syafaat, kita mengimaninya. Allah pemilik syafaat. Di sana nas menjelaskan para nabi dan rasul, para malaikat, orang-orang saleh, anak bahkan memberikan syafaat. Barakallahu fikum. Dibawakan ini semua karena banyak kesalahan dan kekeliruan padanya. Di saat Allah bercerita, Nabi memberikan, akan bisa memberikan syafaat, salah dalam praktek. Kenapa salahnya dalam praktek? Dalam meminta syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini satu sisi. Di sisi yang lain, ada yang menolak syafaat itu. Barakallahu fikum kelak. Ada yang menolaknya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini lebih ekstrim lagi. Tapi sekarang kita berbicara tentang orang yang salah di depan kita melakukan permintaan syafaat bersamaan dia yakini adanya syafaat. Oke. Kesalahannya, nas menjelaskan bahwa Rasulullah akan bisa memberikan syafaat. Tapi dia meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, berikan syafaatmu kepadaku. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau buka kitab Kasfus Syubhat akan bertemu dengan seperti ini. Termasuk dari syubhat yang dilontarkan oleh kaum musyrikin. Anda wahai ahlu sunnah gak percaya bahwa Rasulullah itu punya syafaat? Ya tentu dong, saya memintanya kepada pemiliknya. Maksudnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau Anda sekarang berjumpa dengan, oh, tahu kalau ini dia punya duit ingin, tentu kan Anda minta kepada dia. Kias dilakukan. Kias iblis. Barakallahu fikum. Tapi ini adalah satu cara dan langkah sekali lagi untuk kemudian menebar sebuah kesesatan. Kalau ahlu sunnah gak bisa menjawab, sangat berbahaya. Kalau ahlu sunnah tidak pernah belajar, juga sangat berbahaya. Bagaimana kalau demikian? Anda mengatakan, saya yakin Rasulullah akan bisa memberikan syafaat karena itu ada nasnya. Barakallahu fikum. Ya, tetapi dia akan bisa memberikan syafaat. Kedua, saya yakin pemilik syafaat itu adalah Allah semata. Rasul sallallahu alaihi wasallam akan bisa memberikan syafaat karena ada restu dari Allah, karena ada izin dari Allah, karena ada ridha dari Allah. Berarti yang memiliki kekuasaan dan hak sesungguhnya dalam hal syafaat itu adalah Allah. Anda mau syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'al, saya bimbing. Gimana caranya? Ya Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, berikan syafaat Rasulmu kepadaku. Ini baru benar. Tapi banyak pelanggaran yang terjadi, bahkan sampai kepada kesyirikan. Barakallahu fikum. Memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kita mengimani syafaat terhadap orang-orang yang bertauhid keluar dari dalam neraka. Ini yang diingkari oleh kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah. Sehingga para ulama menulisnya kembali. Jangan sampai ada bibit-bibit Khawarij, Mu'tazilah di masa setiap masa. Barakallahu fikum. Naam. Jazakallah khair. Jadi ini yang terakhir kita ambil pada kesempatan pagi hari ini. Barakallahu fikum. Ya, semoga sekali lagi pertemuan saya dengan mudarrisin dan ala wajhil khas akhi al-fadil ya Abi Abdullah, barakallahu fikum, sungguh menyenangkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya duduk di majlis mudhakarah dan munasaha di hadapan saudara-saudaraku ahlus sunnah wal jamaah. Semoga Allah Azza wa Jalla membantu kita dan memberikan barakah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.